Jalan pakai Sekian lama sangka ngana dulu katakan ngana so ada orang lain. Sekian lama kita selalu mencoba mau bertahan mau dampingi pengalaman, namun tanya gak mampu, namun tanya gak tahan karena bekala kuat. Biarkanlah kita hidup sendiri, membawa kita bersakit hati yang ada keting selama ini. Biar kita membawa kita bersakit hati yang ada keting selama ini. cinta. Yesus sayangi, cinta katong abadi. Dua hati, satu cinta, Yesus sayangi, cinta katong abadi. Cinta.

dia. Di sini tak ada main gitar, ada menyanyi tentang kita dan dia. Bila jumpa dia, di sini tak ada main gitar, ada menyanyi tentang kita dan dia. Ada menyanyi tentang kita dan dia. Ada menyanyi tentang kita dan dia. Hidup cuma satu kali, jangan bekeng makan hati. Mari torang happy happy, yeah. Torang bagoyang sampai pagi. Santai yo, galau buang jauh-jauh. Sudah yo masa ujung dunia. Banyak doi paroyal abis percuma. Dorang bilang pelaku obrak cinta. Dompet so kosong baru ingat rumah. Kita cinta penganan. dengar dari siapa? Nona coba Nabila. Oh, yang mau menang sendiri. Bagi lagi tiap saat. tetap berbeda. Bagiku diriku tetap berbeda.